Mau bertanya Ustaz, kalau kita tidak sabar, apakah ada doanya agar kita tetap, agar kita biar tetap sabar, dan mengatasinya bagaimana Ustaz kalau sedang tidak sabar? Jazakallahu khairan. Allahumma afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Beberapa doa ada meminta kesabaran. Di antaranya Allahumma afriq alaina sabran, ya Allah tuangkan kepada kami kesabaran. Usahanya kalau kaitannya dengan kemarahan, berwudu. Kalau kamu dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau dalam keadaan duduk, berbaringlah. Itu akan mengurangi kemarahanmu. Barakallahu fikum. Artinya kalau seorang emosi begitu, ucapkan audzubillahi minasyaitonir rajim, karena itu biasanya dari syaitan. Kemudian berwudulah dan kemudian duduk. Kalau tadinya duduk, berbaringlah. Itu akan mengurangi kemarahannya. Kalau kaitannya dengan masalah yang lain seperti musibah-musibah, bagaimana kita memupuk kesabaran? Tentunya dengan meyakini segala sesuatu dengan takdir Allah pasti ada hikmahnya. Pasti ada sisi yang baik di balik itu. Di antaranya al-ihtisab, mengharapkan pahala. Kalau seorang mengharapkan pahala, maka akan terasa ringan ujiannya atau musibah tadi, akan terasa ringan karena dia berharap dari Allah pahala dan jannahnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab.